Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma na'udzu bika min ha'ula'il arba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da qawli a'udhu billahi minasyaitanir rajim afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala afatatma'una ayyuhal mu'minun ay yu'minu lakum ay al-yahud wa qad kana fariqun ta'ifatun minhum ahbarihum yasma'una kalamullah minhum ahbarihim ahbarihim sallallahu alaikum aw mungkin ahbarhum la bas ahbarhum ahsanallahu alaikum minhum ahbarihum ahbarihim yasma'una kalamullah fi at-taurah thumma yuharrifunahu yughayyirunahu min ba'di ma'aqaluhu fahimuhu wa hum ya'lamun annahum muftarun ahsanallahu ilaikum annahum muftarun wal hamzatu lil inkari ay la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala afatatma'una ay yu'minu lakum, apakah kalian bertamak, yaitu menginginkan, sangat menginginkan, ayuhal mu'minun, wahai kaum mu'minun, kalian apakah pengen benar-benar agar mereka, yaitu al-Yahud, beriman untuk kalian? Jadi an yu'minu lakum, bukan an yu'minu bikum. Amana yu'minu ditambah dengan harfu jar. Ya, kalau misalnya amana yu'minu ditambah dengan harfu jar ba bi ya, bi, maka itu beriman kepada. Tapi kalau amana yu'minu li dengan lam, maka beriman untuk. Beda. Beriman kepada dengan beriman untuk. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. B. Jadi yang diimani apa objeknya? Allah Ta'ala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Tapi antu'minu lakum, yaitu mereka beriman li ajlikum. Ngerti gak? Misalnya antum ana ajarkan tentang keimanan terhadap hari akhir misalnya. Antum tadi enggak punya iman tentang itu. Terus karena antum enggak enakan sama anak akhir, antum beriman. Tapi di sini iman bil yaumil akhir lil ustaz. Li ajli ustaz. Li ajli enggak enakan sama ustaz. Berarti enggak? Gitu maksudnya. Afatatma'una ay yu'minu lakum? Apakah kalian sangat-sangat berhasrat orang-orang Yahudi itu beriman demi kalian? Jadi ini ada A, afatatma'u, hamzah, lil inkar, ya, untuk mempertanyakan apakah kalian pengen ini. Jadi lil inkar, Allah Ta'ala mengingkari sifat keinginan dan hasrat yang kuat orang-orang beriman agar orang-orang Yahudi beriman meskipun imannya cuma di ajlikum saja, bukan tulus beriman. Sampai iman di ajlikum saja Allah Ta'ala ingkarinya, enggak usah kalian berharap mereka itu beriman demi kalian. Apalagi kalau mereka semua sampai beriman betul-betul lillahi ta'ala. Ya, beriman secara riya saja jangan kalian harap. Kemudian Allah Ta'ala beritakan tentang kenyataan yang terjadi pada nenek moyang mereka, dan ini berkali-kali Allah beritakan tentang itu. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقْلُوهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ طَائِفَةٌ. Sekelompok minhum, dari mereka, dan sekelompok yang dimaksud adalah ahbaruhum. Ya, fariq di sini bisa ahbaruhum, ahbarum bacanya bisa juga ahbarihim. Yaitu ahbaruhum, yaitu para habernya, haber tinta, ya, apa, ulamanya. Kalau rahib biasanya untuk Nasara. Jadi kalau misalnya untuk Yahudi, ahbar, habernya. Nasara lebih ke rahib. Kenapa gitu? Hah? Karena dari segi keilmiahan, ilmuan lebih tinggi mana? Yahudi. Ya, walaupun Yahudi Nasara sama-sama Bani Israel, tapi di syariat Bani, di syariat Nabi Isa alaihissalam lebih banyak penekanan tentang tazkiyah penufus, ya, akidah, tazkiyah penufus, suluk, ya, raqaiq dan semisalnya. Makanya lebih dominan kemudian ulamanya orang-orang Nasara disebut rahib, karena dari kata ruhban, rahab, ruhban, ruhbah, rasa takut kepada Allah, makanya disebut rahib. Kalau misalnya orang Yahudi, ulamanya lebih disebut apa? Habr atau ahbar, karena mereka nulis. Ya. Makanya Nabi Zakaria itu termasuk ahbar. Sebenarnya bukan disebut ahbar nabi, lebih cocoknya, dan seorang rasul. Nabi Zakaria dan orang-orang yang ada di masjid ketika itu, ya, di musallanya, karena mereka bisa menulis dan mereka merupakan ulama. Dulu DKM itu ulama dulu di zaman Nabi Zakaria. Kalau sekarang enggak ada DKM ulama. Kecuali mungkin DKM Istiqlal kali ya. DKM Cilangkap enggak ada yang ulama. Ya. Minhum yasma'una kalam Allah fi Taurat. Berkisah kepada tentang orang-orang Yahudi. Mereka mendengarkan, yasma'un. Menyimak, bukan menyimak, mendengar. Maka dengan ta'biran yasma'un, bukan dengan yastami'un. Sebatas mendengar kalam Allah. Fit Taurat. Thumma yuharifuna, yughayyiruna. Kemudian mereka mentahrif, mengubah. Yang ditahrif itu kalam Allah. Apakah yang ditahrif itu lafal atau makna yuhul? Lafal. Kalau lafal sudah ditahrif, maka makna lebih jauh lagi. Ingat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami menjaganya. Menjaga dari tahrif. Tahrif apa yang Allah jaga? Tahrif lafzi untuk Al-Qur'an. Adapun Taurat, Injil itu Allah tidak menjaga dari segi tahrif, baik lafzi maupun maknawi. Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah dari tahrif lafzi. Dari tahrif maknawi dijaga enggak sama Allah? Enggak. Melainkan Allah uji orang-orang siapa yang menafsirkan dengan benar dan siapa yang menafsirkan dengan batil. Jadi untuk tahrif maknawi maka terjadi di untuk Al-Qur'an. Ya, tafsir yang batil, takwil yang batil terjadi untuk Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya tahrif lafzi tidak terjadi dan tidak akan terjadi. Maksudnya tidak akan diamini oleh kaum muslimin, pasti akan ketahuan karena hufaz banyak. Ya. hufaz Al-Quran, bahkan ada hufaz Sunnah, dan ada mungkin alumninya di sini. Ada? Enggak ada? Enggak ada. Hah? Antum? Temannya dia. Oh, teman antum? Ya teman dia, teman antum juga. Sama-sama aja. Itu tahrif. Yughayyirunahu min ba'di ma aqalu min ba'di ma fahimu, setelah mereka memahaminya. Memahami apa? Memahami kalam Allah. Ya, min ba'di ma aqalu, setelah memahami kalam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah paham malah justru diubah-ubah demi kepentingan dunia dan syahwat. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, yaitu mengetahui annahum muftar, mengetahui bahwa diri mereka ini telah berdusta. Na'udzubillah, lihat ya. Mereka tahu tentang diri mereka. Wal hamzatu lil inkar, hamzah ini yaitu afata tuma'un, hamzah istifham lil inkar. Ai la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri. Maka jangan kalian berhasrat betul-betul agar mereka beriman untuk kalian, karena mereka punya golongan yang sabiqah fil kufur. Ya, jadi belajarlah dari sejarah ras mereka. Namanya ras itu ya dilihat dari nenek moyangnya, ikhwan. Ya, akan karakter itu akan terwujud sebenarnya. Tinggal gimana mau Islam atau enggak. Karena Islam dan iman itulah yang membentuk perubahan karakter dengan sebaik-baik perubahan. Sekarang misalnya kalau ada orang di Sumatera yang paling ngeri kalau marah, orang Palembang bukan? Medan. Nah, baik. Misalnya ya, katanya sih orang Palembang. Ala kulihal kat misalnya. Antum orang mana? Kalau di Sumatera yang paling kalau udah marah gitu paling ngeri. Palembang. Khilaf di antara dua. Kalau kata orang Kalisari, mana paling ngeri, Cililitan gitu. Oke, Palembang misalnya. Tapi itu udah turun temurun kayak gitu. Nah, ketika enggak pakai hidayah Islam, akan kayak gitu terus. Tapi kalau dipoles dengan dalil hidayah Islam, la taghdab wala kal jannah misalnya. Jangan kamu marah, kamu udah surga nih. Cair langsung kamu marah. Ya. Nah, orang-orang Yahudi punya karakter dan mental itu nenek moyang mereka punya kebiasaan ngubek-ngubek kalam Allah gitu loh. Maka kalau udah tahu mental mereka kayak gitu, jangan berharap banyak terhadap keislaman seluruh dari mereka. Kecuali yang sudah masuk Islam, insyaallah enggak bakal kayak gitu karena udah beriman gitu loh. Tapi yang ini yang masih mental-mental kayak gini mah iya bakal terjadi kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Mereka enggak bisa sampai sekarang untuk memasukkan Al-Quran. Ya. Baik. Lanjut, fadal. Assalamualaikum ilaikum. Wa qala ta'ala, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wa idha khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum liuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. وقال المفسر رحمه الله تعالى وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق أحسن الله إليكم أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجكم ليخاصموكم واللام للصيرورة به عند ربكم في الآخرة فيقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع عملكم بصدقه أفلا مع علمكم وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةِ فِي التَّرْكِ اتِّبَعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِسِلْكِهِ أَفَلَ تَعْقِلُونَ أَنَّهُمْ يُحَاجُّونَكُمْ إِذَا حَدَّثْتُمُوهُمْ fatantahu. Ahsant. Qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ini karakter orang-orang munafik yang berpura-pura menjadi muslim. Itu sudah ada di awal Al-Baqarah ya. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, siapa fa'il dari laqu di sini? Ya dhamir, tapi siapa maksudnya? Yaitu munafiqul yahud. Orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berarti mereka pura-pura masuk Islam. Alladzina amanu qalu amanna. Mereka bilang kami beriman bi anna Muhammadan nabiyyun. Beriman bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah seorang nabi. Wa huwa al-mubasysyaru bihi fi kitabina, dan mereka juga mengklaim, mengakui bahwasanya beliau yaitu Nabi Muhammad SAW itu mubasyar bihi, orang yang diceritakan di kitab kami yaitu Taurat, dan memang hak diceritakan di Taurat. Wa idza khala, nah ketika mereka raja'a, yaitu kalau bertemu orang mukmin mengomongnya semanis itu, Nabi Muhammad, Nabi Allah diceritakan di kitab kami dulu gitu. Tapi ketika mereka raja'a khala, udah beda konteks liqa'nya, sekarang bertemu sebagian mereka ila ba'din, sebagian lainnya qalu, yaitu ru'asa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaq, yaitu dedengkot mereka yang tidak bersikap munafik terhadap orang yang munafik. Artinya tidak bersikap munafik kepada orang yang munafik. Kepada orang beriman bersikap munafik, kepada orang munafik tidak bersikap munafik. Ah. Ya, gitu. Ibaratnya kok Deni Siregar ketemu Abu Janda, nah gitu. Ya, enggak jauh-jauh dari gitu deh. Atau Abu Janda ketemu Deni Siregar. Ya, satu becekan lah itu di comberannya tuh, ya. Nah, itu ketika mereka sering bertemu, mereka berkata, ya ada dedengkotnya berkata kemudian, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bihi inda rabbikum. Apakah kalian wahai yang sudah ketemu dengan orang-orang beriman malah menceritakan kepada orang-orang beriman bima fatahallahu alaikum, atau hal yang telah Allah bukakan untuk kalian, hal yang telah Allah Ta'ala beritahukan di Taurat untuk kalian dari sifat-sifat Muhammad alaihi salatu wasallam. Ngerti maksudnya sini? Jadi orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam dan mereka masih dalam keadaan Yahudi sebenarnya, datang ke orang-orang beriman, masya Allah, lo cepat banget ya, bisa sekali tangkap pluk langsung sakti ya. Masya Allah, hati-hati antum. Antum kabur ada tangkap anda. Udahlah, kelas lah, nempel-nempel terus. Udah, anda mau ngajar ini. Eh dah, kelas. Eh, masih nempel dia, masya Allah. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka bilang, oh Muhammad itu ada di kitab kita. Ini membocorkan rahasia mereka. Membocorkan. Karena orang-orang beriman ketika itu mereka tidak mau buka Taurat, nggak sempet dan nggak boleh memang. Ya, jadi mereka nggak tahu isi Taurat gitu kayak gimana ya. Kecuali apa yang digambarkan dalam Al-Quran gitu aja. Nah, orang-orang munafik yang mereka pengen bermudahan basa-basi dengan orang-orang mukmin karena cari aman. Muhammad itu Rasulullah. Dia memang disebutkan di kitab kami dulu, di Taurat. Nah, ini kan ngebocorin rahasia perusahaan, begitu loh. Dan mereka ini cuma delegasi dan utusan orang-orang munafik untuk nanti balik lagi. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, kalau pas ke markas mereka, ngomong apa inti tadi? Saya cuma ngomong, ya Muhammad ada di kitab Taurat. Bahlul ente. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kok ente malah ceritain hal-hal yang telah Allah Ta'ala tuturkan di Taurat tentang Nabi Muhammad? Selama ini kan kita jaga rahasia ini, jangan sampai ketahuan, malu kita soalnya. Kemudian jangan kasih tahu hal tersebut. Liuhajukum bihi inda rabbikum liukhasimukum. Nanti mereka bakal apa? Bakal beradu argumen dan mengalahkan argumen kalian. Lam lisayurah, untuk hal yang terjadi berikutnya. Bihi inda rabbikum fil akhirah. Nanti di akhirat. Nah, jadi mereka itu beriman kepada akhirat. Nanti di akhirat itu orang-orang Islam itu bakal menggugat kita. Lihat tuh, kata orang Islam, di kitab Taurat ada gitu. Ngerti gak maksudnya? Aneh gak kira-kira? Ya. Di kitab Taurat ada tentang Nabi Muhammad. Mereka gak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, demi mencari keamanan, mereka pun pura-pura beriman. Dan ketika mukhalatah bersama dengan orang mukmin, mereka bilang, oh Muhammad itu ada dulu Taurat. Nah, ini kan membocorkan perusahaan mereka. Kemudian ketika balik lagi ke kampung mereka, ditahdir mereka, kok bilang kayak gitu nanti? Entar gimana di hadapan Allah kita kalau misalnya, kan malu kita nanti kalau orang-orang beriman nanti bilang, ya Allah itu udah ada di Taurat Nabi Muhammad SAW. Mereka gimana ya? Apa ya? Kok apa ya? Bodoh banget gitu loh. Ya. Wa yuqimu alaikum al-hujjah fi tarki ittiba'ihi ma'a ilmikum bi sidqihi. Nanti orang-orang ini, orang-orang mukmin nanti di akhirat bakal nuntut, ya Allah, tuh lihat tuh orang-orang Yahudi bahlul banget, padahal udah ada Taurat termaktub di dalamnya tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya, mereka malah enggak beriman kepada kami. Gimana ya? Padahal Allah itu, terus Allah enggak dianggap dong sama dia. Paham enggak, ikhwan? Hah? Ngerti enggak? Coba ini walillahil masalah. Misalnya ana ustaz dan ana tahu keadaan antum semua kayak gimana dan seterusnya. Ana tahu antum yang nyontek, ana tahu semua. Ya, kemudian alwi misalnya pas ujian nyontek sama ikin. Ya. Kemudian dan nyonteknya itu udah ketahuan mana gitu, terang-terangan. Dan ana lihat sendiri, dan itu alwi di depan ana langsung nyontek, alwi ngeliatin gini. Gitu. Depan ana. Ana ngeliatin. Terus alwi ngeliatin ana, sama-sama ngeliat. Terus alwi malu. Ya, gitu kan? Habis itu ketika alwi ikin naruh lembar jawaban. Ana nanya, "Kin, di kelas ini ada yang nyontek enggak?" Ada satu. Ya udah keluar. Terus alwi juga naruh lembaran. Alwi keluar habis itu kan. Pas keluar alwi ngharap, nanti gimana sih ditanya ustaz kayak gitu malah dijawab, iya ada ustaz. Gimana? Ada kan udah tahu antum nyontek gitu. Mungkin disitulah suara maafin. Ini kayaknya orang gila nih. Kok bahlul banget gitu. Ya kan? Nah, terus ana dianggap apa gitu? Ana ngeliatin antum lagi nyontek itu terang-terang, dan kita saling natap, abis itu saling pandang. Terus emang mandangi antum ama enggak apa-apa selama ini? Ana mandang antum, suka ana suka sama antum gitu. Ana tahu antum nyontek. Terus dimarahin tuh. Antum kang ikin gimana sih antum kasih tahu ustaz kalau ada yang nyontek di kelas ini? Ntar ketahuan ana. Ya udah ketahuan. Bambang. Gitu. Udah ketahuan. Allah. Ya gitu. Kemudian afala ta'qilun? Ya, kalian enggak mikir gitu. Annahum yuhajunakum idza hadatsumuhum fatantahu. Pikir dong, jangan asal sembarangan ngomong di tengah orang-orang mukmin kalau misalnya ada nama Muhammad di kitab kita. Pikirin. Ini afala ta'qilun bisa kalimat mereka, bisa juga dari Allah Ta'ala. Apakah kalian orang-orang Yahudi enggak berpikir gitu ya? Akalnya kurang. Lanjut, fadhol. Assalamualaikum ilaikum. Wa qala ta'ala, awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Qala al-mufassir rahimahullah, qala ta'ala, awala ya'lamuna al-istifhamu litakriri wal wawud dakhilu alaiha lil'abfi anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ma yakhfuna wa ma yukhfuna. Assalamualaikum. Ma yukhfuna wa ma yadhharuna min yudhhiruna ma yukhfuna wa ma yudhhiruna min dhalika wa ghayriha wa ghayrihi fayar'u an dhalik fayar'u an dhalik awala ya'lamun al-istifham lil taqrir, yaitu istifham di sini a di sini hamzah untuk mentakrir akan statement ini. Wal waw dakhilun 'alaiha, al waw al dakhilu 'alaiha lil 'athf, waw lil 'athf. Apa mereka enggak tahu ya bahwasanya Allah Ta'ala ya'lamu ma yusirna wa ma yu'linun? Ini bukan Allah bertanya, mereka tahu enggak sih? Enggak, bukan gitu maksudnya. Istifham untuk mentakrir, sebenarnya mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengilmui dan mengetahui apa yang mereka sirkan dan mereka i'lankan. Ma yukhfuna wa ma yudhhiruna min dhalika wa ghairihi fayar'u an dhalik. Ya, di sini istifham li takfir, mereka tahu akan hal-hal tersebut. Ini kan yang pura-pura masuk Islam atau apa, itu kan bukan orang awamnya kan, biasanya bukan orang awam Yahudi, melainkan orang yang punya ilmu gitu loh. Itu lihat orang awam Yahudi kalau misalnya betul-betul udah masuk Islam dia sesuai fitrah. Ya, jadi inilah perbedaan kadang-kadang orang yang berilmu dan tidak dipergunakan dengan baik ilmunya, itu justru menjauhkan diri dari hidayah atau pura-pura dapat hidayah. Tapi orang awam malah lebih mudah. Makanya kita dapatkan sebagian dari orang awam lebih mudah untuk antum ajak kepada kebenaran dibandingkan orang alimnya. Baru kita ngomong gini langsung, ini masalah khilafiyah, ya, dan seterusnya dari alasan-alasan orang yang berilmu. Baik, lanjut, fadhol. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa qala al-mufassir rahimahullah, wa minhum ay al-yahud ummiyuna awwamun la ya'lamuna al-kitaba at-taurata illa lakin amaniya akadiba talquha min ru'asaihim fa'tamiduha wa in ma hum fi jahdi nubuwati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi mimma yakhtaliqunahu illa yadhunnuna dhannan wa la 'ilma lahum. Baik, ahsant. Wa minhum wa min al-yahud ummiyun, di antara mereka ada ummiyun. Itu awam, sud ummiyun, mungkin karena tidak mampu juga membaca. Jadi yang mampu membaca itu para bachelornya, para ulamanya atau tulabul ilmnya bisa baca. Tapi awamnya yang enggak bisa. Ya, mereka ummiyun tetap, awam. Adapun awam-awam orang Yahudi, la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak tahu tentang Taurat kecuali apa? Akadzib. Amani, angan-angan palsu, akadzib, kudusta-kudustaan. Talaqquha, itu bacanya. Talaqquha. Ya, fa'ilnya ya ru'asa. Talaqqa artinya menerima. Ya, mereka menerima akadzib tersebut min ru'asaihim, dari para rois mereka, ya, ulama mereka. Fa'tamaduha, dan mereka bersandar pada akadzib tersebut. Jadi kesian banget ini nasib awamnya, enggak bisa baca, terus ditalkin kedustaan demi kedustaan yang ada di kitab mereka gitu loh. Dan ini yang mungkin sebagian dari ahlul bid'ah lakukan untuk orang-orang muslim, ya, tentang akidah, ya. Orang-orang awam enggak begitu ngerti, akhirnya ditalkin hal-hal yang sebenarnya justru menjurus kesyirikan, menjurus kebid'ahan, mentahrif nama-nama Allah dan seterusnya. Akadzib, kedustaan-kedustaan atas agama Islam. Dan memang sasaran orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang pro khurafat, pro bid'ah, rata-rata awam, sasarannya awam. Adapun thullabul ilm yang bermanhaj salaf, ketemu mereka, mereka akan panas, panas, panas benar. Antum ketemu orang yang dari golongan mereka kemudian melakukan bid'ah, mungkin antum panasnya karena apa? Karena kebid'ahan. tapi mereka melihat antum panasnya karena zat antum. Melihat zat antum aja itu udah panas. Syaitan, karena syaitan. Dan kalau ditanya antum kenapa sebel sama fulan yang jenggotan itu, dia gak akan punya ada alasan yang logis. Benar, karena syaitan. Karena setiap kebidahan itu ada syaitan yang bercokol padanya. Seseorang ketika dia tanpa sadar memelihara syaitan dengan ritual, amaliyah, akidah yang tidak benar, tanpa dia sadar dia akan membenci kebenaran dan orang yang mengikuti kebenaran secara zat. Jadi gak heran kok antum sholat di suatu masjid, ya, antum lihat cingkrang, ya kan, jenggotan lagi. Lagi itu pakai bajunya baju yang biasa ikhwan-ikhwan salafiyin lah, enggak entah Pakistan, entah itulah baju kurta dan semisalnya. Ah udah itu, mereka membenci antum secara zat, melihat antum tuh sebel gitu, padahal antum enggak salah apa-apa. Antum masuk masjid enggak dengan koprol, biasa aja, ya kan? Enggak ada yang salah kan? Coba, antum orang cek-cek-cek jalan gitu. Kenapa mereka kok panas gitu? Kenapa? Itu syaitan yang menghembuskan, yang sebelah panas itu syaitannya gitu loh. Iya. Mereka ini sendiri juga enggak ngerti kenapa kok saya kok mereka mau mikir ya. Iya. Coba tanya ke mereka, Pak sampean kenapa kok sebel sama Dika itu? Gitu, Wahabi itu. Loh, kenapa emang kemudian? Kalaupun dia Wahabi misalnya, dia masuk masjid kan biasa aja kan ya? Enggak lompat kodok, enggak ada kurang ajar, enggak, biasa aja. Salat sunnah gitu kan, khusyuk. Apa salahnya gitu loh, apa salahnya? Gitu. Ya kan? Nah, terus diperhatiin aja gitu. Kenapa sih gitu? Ada apa? Nah, adapun orang yang sama-sama ada setannya itu juga saling gesekan setannya. Makanya ada satu orang pakai jimat. Satunya juga punya keris dan punya jimat juga. Itu sudah saling membenci. Setan itu satu kelompok dengan setan lainnya itu saling adu, suka ngadu. Ya. Makanya kenapa kok kata Nabi SAW kok pakai jimat itu enggak akan menambah kecuali kesengsaraan. Bakal sulit tentu. Karena di balik jimat ada syaitan yang bercokol padanya, itu satu. Kemudian ketika antum ke tempat-tempat angker dan ada jimat tersebut, gesekan antara syaitan di jimat tersebut dengan syaitan yang mungkin ada di tempat tersebut yang membuat rusak akidah orang di tempat angker tersebut. Jadi antar setan itu sukanya apa? Sukanya adu kekuatan. Ngejajal kekuatan setan lain, jin lain, gitu ya. Maka enggak heran kalau di YouTube-YouTube itu banyak dukun-dukun putih yang adu kekuatan sama ini, sama dukun hitam, sama ini, sama itu. Itu semua jin semua itu. Maksudnya bukan orang ya, maksudnya ya permainan setan semua. Gitu. Jadi antum jangan heran lah kalau misalnya ada orang yang cincinnya segede, ya gede banget gedenya, insyaallah. Ya sampai anda pernah lihat ada orang pakai cincin segede kecoa, ya. Dan itu seluruh jarinya ada beragam cincin. Di sini juga ada cincin. Di sini ada cincin ya, Pak. Allah yang pernah lihat di Setu Babakan. Ya, saudara kita orang Betawi yang suka jaga parkiran, cincin ini cincin di tangan. Ini cincin. Masya Allah. Ya di itu panos. Tancepin apa? Ya ini cincin. Hah? Kayak cincin dimasukin gini, tapi dia ininya kaitannya gede, terus ininya gede, dan itu kayaknya enggak bakal bisa copot. Iya. Itu dari kemana-mana tuh bawa batu gede-gede dia. Ya Allah. Capek banget jadi orang kayak gitu kan? Capek banget. Antum kalau dulu ngeliat Ultraman, ngeliat Satria Baja Hitam itu, ya kan? Abis buka kostum, gerah banget. Ini dia udah gitu ngurus parkiran lagi. Kan ngurus parkiran kan harus kayak gini-gini. Jadi dia berat sendiri itu. Itu pulang-pulang pegel itu. Udah gitu dia enggak pernah sholat otomatis. Karena enggak sah wudunya, enggak mungkin sah wudunya. Gimana? Tuh lihat. Tapi orang-orang kayak gitu kemudian pakai jimat. Ketemu antum di jalan, sebel sama antum, berlah antum enggak ngapa-ngapain. Ada apa gitu. Itu syaitannya. Ya, nah orang-orang seperti itu ya. Antum ada yang pakai parfum? Kok ada nyium parfum? Kok di sana ya? Apa parfum ada di sana? Hah? Jangan-jangan ada yang makin dari kalangan, hah? Enggak, bukan sini, bukan silver ini. Ini Sultan Al-Ud atau Amir Ud versi Konsulatun. Konsulatunya ini Mukhalad Faris ini. Alhamdulillah Allah kasih kita kesehatan ya, baik bisa nyium. Alhamdulillah lanjut ya. Jadi mereka ditipu. Dan ini orang-orang awam yang ditipu. Taib, wa inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka fi jahdi nubuwatin, fi jahdi nubuwatin Nabi SAW wa ghairihi mimma yakhtaliquna illa yadhunnun. Mereka cuma zan saja. Enggak punya ilmu, la ilma lahum. Enggak ngerti sebagaimana orang-orang awam banyak ditipu oleh orang-orang alim. Ya. Amalan ritual jelas bid'ah tapi justru dikasih. Ustadznya kayaknya punya pesantren, banyak orang berobat ke sana. Pulang-pulang kelihatan sembuh, tapi habis itu malah bisa dapat penampakan banyak jin. Nah, ini kan malah justru tambah parah. Jadi ini banyak loh cerita kayak gini. Ya, orang ketipu itu kayak gitu. Tapi dia punya pesantren. Ya walaupun punya pesantren, kalau emang dukun ya dukun kholas gitu loh. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ta'ala, fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, fawail shiddatu 'adzab للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم من المختلق وويل لهم مما يكسبون من الرشاة. Jemaah Rasul, baik, ahsan. Fawail syiddatu azab. Untuk siapa azab yang pedih itu? Lil ladina yaktubuna alkitab bi aydihim, mukhtaliqan min indihim. Orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka dalam rangka mengada-ngada dari diri mereka sendiri. Thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka mengklaim ini dari Allah. Itu lihat jahat banget. Ya, memalsukan agama Allah. Untuk apa sih tujuannya? Ini dia nih tujuannya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Ujung-ujungnya duit kalau bahasa kita. Udah. Bahasa sekarang ya udah ujungnya duit. Ya kalau dulu enggak mesti duit. Di sini thamanan qalila, Allah taala memutlakkan di sini dengan tanpa al ya kan. Thaman, harga yang sedikit, dunia itu harga sedikit. Maksudnya thamanan qalila dunia. Nah, dunia ini masih global, masih mujmal. Masih mujmal. Ya kalau bahasa kita, dunia itu untuk orang alim, imma dia tahta, imma dia harta, imma dia wanita. Ya. Ya, anak lagi-lagi ajak antum untuk bersyukur. Ya. Kalau antum tidak, ya jangan sampai kena. Tidak diuji keras untuk tiga hal tersebut. Tahta, harta, wanita. Tapi kalau antum diuji dengan itu, maka antum husnuzan sama Allah. Karena mungkin dengan ujian itu Allah taala ingin meningkatkan derajat antum selama antum sabar, ya. Jadi sini teman kuliah hati-hati ketika antum sudah menjadi orang alim seperti mereka, jangan sampai tujuannya untuk ishtirak bi ayatillahi thamanan qalila. Ya. Dunia itu enggak mesti perempuan, dunia itu enggak mesti harta, dunia itu enggak mesti harta. Bisa tiga-tiganya sekaligus. Sebagian orang itu atau kebanyakan orang dunia itu hanya di masalah dunia, masalah harta. Enggak. Ya. Ustaz enggak boleh nyari dunia. Ya, maksudnya enggak boleh nyari harta berlebih gitu ya. Ada kalanya ustaz itu zuhud soal dunia, soal harta. Tapi enggak zuhud soal pamoritas dan juga popularitas. Mungkin ya. Kadang ada di antara kita yang puas dengan popularitas walaupun enggak dapat duit, yang penting saya terkenal. Mungkin sekali. Hati-hati. Jangan merasa punya oh saya zuhud, saya mah biasa aja lah, duit mah enggak usah banyak-banyak lah. Sekali kajian 2 juta lah. Ya kan? Sekali kajian 1 jam 2 juta. Profi nangis, ya kan? Langsung minta bos ya langsung. Ya. Hati-hati ini dunia Yahudi ya. Jadi Allah itu sayang sama kita ikhwan. Surat Al-Baqarah penuh dengan keburukan, penuh dengan cerita tentang keburukan orang Yahudi. Untuk ingetin kita nih, orang yang misalnya punya ilmu, hati-hati ke depannya ya. Ghayyaru sifatan Nabi SAW fit Taurat. Mereka mengubah-ubah penceritaan tentang karakter Nabi di Taurat. Juga tentang ayat rajam dan lain-lainnya. Wa katabuha ala khilafi ma unzil. Mereka mulai menulis tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan yang diturunkan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim minal mukhtalaqi. Dari hal-hal yang diada-adakan. Mukhtalaq. Wailul lahum mimma yaksibun. Celaka untuk penghasilan mereka dari riswah dan semisalnya. Jadi celaka perbuatan mereka dan celaka penghasilan mereka. Nah, kalau seorang alim di antara alim orang Islam memalsukan hukum Allah padahal dia tahu bahwasanya yang dia lisankan itu bertentangan dengan yang sebenarnya dari kebenaran, maka ada dua kecelakaan buat dia. Satu, kecelakaan perbuatan dia memalsukan itu. Dan dua, kecelakaan kelaknatan atau laknat terhadap apa? Terhadap apa yang dia hasilkan dari hasil apa? Perbuatan itu. Entah pamoritas, pamoritasnya terlaknat ya kawan. Atau dia dapat harta dari situ. Ya. Dia dapat harta dari situ. Nah, sekarang mungkin enggak main sama Ustaz. Anda ada amplop 4 juta, Ustaz. Tolong nanti bilang kalau hukum ini halal, Ustaz. Ya. Wah, afwan. Anda enggak bisa. Afwan. Ustaz, tolong Ustaz ini demi kemaslahatan umat, Ustaz. 4 juta. Iya. Aduh, afwan. Anda enggak seperti itu mainnya, akhi. Oke, Ustaz. Ada 10 juta, Ustaz. Rasa itu, Ustaz. Ini anak WhatsAppnya nomor rekening anak. Gimana? Ya itu mungkin nggak seperti itu bentuknya, ya nggak seperti itu. Ada bentuk lain yang dakik, yang lebih halus. Maksudnya lebih halus di sini, antum talib atau antum orang awam itu tidak tahu. Tapi anak sebagai orang yang sering diundang alhamdulillah qadarullah ya. Tahu dah kita sebagai ustaz gimana. Tapi insyaallah ustaz sunah enggak gitu. Diundang di misalnya perusahaan-perusahaan BUMN, kantor-kantor besar, tempat-tempat pejabat. Ya, diundang. Itu kira-kira amplopnya itu kecil atau gede? Tergantung antum. Bisa aja enggak dikasih amplop bahkan. Tapi diminta nomor rekening. Iya. Anjir kan? Iya. Antum enggak nyampe pikirannya karena enggak ada pengalaman di situ. Enggak pakai amplop. Ustaz, apa Ustaz? Anda minta nomor rekening antum. Ngapain pakai amplop kan? Iya. Udah mewah kayak gitu pakai amplop. Sekarang enggak main amplop, Ustaz. Sekarang main banking. Seleset brebet gitu kan. Selesai. Waduh, afwan. Gitu kan, Ustaz itu lah. Afwan, Anda enggak punya nomor rekening, biasanya pakai amplop. Oh ya udah, Ustaz, kalau gitu enggak ada bayaran, Ustaz, kalau gitu langsung marah Ustaznya. Tapi misalnya ke tempat seperti itu ya. Kalau tahu kadang-kadang dai misalnya apa enggak biasa dengan dunia tadinya, tapi bisa terperdaya akhirnya cengengesan di tempat-tempat mewah. Ya, cengengesan. Ya. Keramahannya itu keramahan yang mukhtalaf. Dibuat-buat. Ya, ketemu pejabat. Ya. Eh Pak, Masya Allah. Oh ya, Masya Allah Pak. Keramahannya itu beda. Renyah, terus ini halus. Itu kalau keluarga yang lihat, muntah keluarga itu. Tumben beh kayak gitu. Di rumah beda banget. Giran ketemu pejabat, mukanya minyak. Gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, udah, hati-hati ya, kawan. Ya, hati-hati ya. Insya Allah antum enggak sampai ke sana tahapnya. Tapi ini di antara halusnya. Kemudian ya enggak enak kalau misalnya ngomong tentang riba itu haram. Enggak enak BUMN kemudian ada orang-orang bank dan seterusnya. Bisa-bisa saya enggak dikasih amplop nanti gitu. Enggak ditanya nomor rekening nanti saya gitu kan. Itu bisa terjadi gitu bisa. Akhirnya enggak ngomong gitu atau ya ngomongin hal yang sifatnya akhlak ya. Tazkiyatun nufus, ya, kita harus tawakal sama Allah. Ya, ya, itu ujungnya ke situ. Ya, itu aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Global gitu terus. Ya. Hal-hal yang enggak menyentuh pada esensi harusnya dakwahnya mereka itu di titik-titik apa? Itulah ketika kita ditaklukkan oleh apa? Dunia, ikhwan. Iya, yang kadang-kadang mendingan kita enggak usah deh ke situ dah. Ya, daripada hati kita tuh berpenyakit gitu. Ya begitu. Bahkan kadang-kadang kita sebagai dai udah ngelihat kemewahan, udah takluk dah ulas. Ya itu tadi dibuat-buat langsung ramahannya. Anda sarankan kalau antum udah sampai tahap itu, kalau antum ternyata langsung takluk dengan kemewahan mereka, Anda sarankan antum balik ke rumah, enggak jadi dah ulas. Ya kalau pun terlanjur fadl ajar, tapi jaga hati antum dan jangan mau lagi situ. Anda sejujurnya Anda pernah ke tempat apartemen milik salah seorang pejabat dan dia pebisnis yang luar biasa. Anda gak mau sebut nama beliau. Ini sekitar 3 tahun lalu. Dan Anda kesana pakai sarung ya kawan. Sarung atlas waktu itu. Ya. Atas yang mana lupa. Ya pokoknya situ. Itu di luar apartemen itu luas kan. Kemudian masuk ke situ aja. Penjaganya ada tuh. Satpamnya apa masuk kemudian lah apartemen rumah dia ya berapa lantai itu pakai lift rumah itu rumah dia rumah beliau dan istrinya dan para pembantunya naik pakai lift ada ruangan khusus buat kajian satu lantai buat kajian doang wajib waktu itu anda bawa kau nggak toto hari ini kau waktu itu. Bukan Ikin waktu itu. Ikin belum hidup waktu itu. Nah itu Masya Allah luar biasa kemewahannya Masya Allah. Bantal-bantal banyak. Itu udah kayak apa ya? Ala sururim masfufah. Ya kayak ya mutakiina fi ala al-araik gitu loh. Dan ini apa jendelanya kaca semua full kaca. Full kaca, jadi menandakan Jakarta di situ. Masya Allah, anak mau totok lo diri aja di dalam tuh. Kan emak-emaknya belum pada datang tuh. Tuh, Masya Allah, ya kita bisa di sini gitu. AC-nya Masya Allah. Duduk kemudian, apa namanya? Membel ini ya. Ya Masya Allah. Terus tiap dari nanti jemaah pengajian itu masing-masing udah ada bantal gede yang mewah. Ya mereka tuh jadi bisa ngaji sambil gini bantal gitu. Tuh itu sekali dan Anda nggak mau lagi situ karena emang nggak diundang lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang kemudian datang, perhiasannya udah beda, ikhwan. Ya, auranya itu keluar lift tuh, wah. Ya. Aduh. Alhamdulillah Anda enggak pernah lagi diundang ke tempat tersebut. Alhamdulillah. Dan Anda bakal nolak kayaknya kok. Enggak tahan Anda, masyaallah. Ajib, pokoknya karpetnya itu beda, ikhwan. Lembutnya itu beda. Ada karpet bulu-bulu yang antum apa ya? Antum kayak pengen ngesot aja di situ gitu loh. Apa saking lembutnya gitu loh. Masyaallah, ajib. Ya Allah. Itu bahaya, ya, ya bukan berarti tempat itu jelek, enggak, bukan maksud jeleknya, apanya ya, kita ini megang ilmu. Kalau kalau kita kemudian dengan kemewahan tersebut kita tunduk kemudian, akhirnya apa? Berubah nanti, berubah lisan kita. Ya, yang tadi anti syirik, kemudian lama-lama mulai mengikis dan lama-lama enggak apa-apa. Karena enggak enak, ini kan pejabat. Gitu. Ya, ya ada pikiran tuh nggak sampai segitu, nggak sampai sana. Ya cuman kalaupun nanti antum menjadi dai di tempat masing-masing, misalnya Rofi di Provinsi Kalisari misalnya, antum di Lampung, Alwi di Jambi, Ikin di Persib Bandung misalnya. Ingat kalam ana, dunia hati-hati dunia ini. Ahsan antum menyendiri gitu loh. Ya dan ahsan seperti ini, wallah lebih tenang, jauh. Enggak mikirin berapa viewers. Atau ngasih amplop enggak ada. Enggak, dan emang enggak mungkin juga ya. Ngelihat nasib antum mah enggak mungkin. Enggak mikirin itu, wallah, halas. Bebas aja lepas. Antum enggak bayar, enggak apa, udah. Ini belajar aja, halas. Itu jauh lebih tenang. Kita rasakan bedanya. Taib. Jadi terlaknat di dua sisi. Perbuatan dan juga penghasilan. Hati-hati, antum dapat menghasilkan seberapa amplop pun kalau ternyata yang antum tawarkan kepada orang-orang adalah mudah dan kebatilan, itu enggak bakal bermanfaat dunia akhirat amplop tersebut. Hati antum pamor tinggi, ratingnya naik, kalau ternyata yang antum tuturkan adalah perdukunan, sebagaimana ustadz yang ada di TV itu, ya, maka enggak bakal berkah itu hartanya. Dari penghasilan dari itu, hati-hati. Ya, lanjut, fadl. Assalamualaikum. Wa qala ta'ala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qala al-mufassir rahimahullah, wa qalu lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nara lan tamassana tusibana an-naru illa ayyaman ma'dudah qalilah 40 yawman muddatu ibadati abaihim abaihimul ijla thumma tazul qul lahum ya muhammad attakhadtum hudifat minhu hamzatul wasli istighna'an bihamzatil istifhami 'indallahi 'ahda mithaqan minhu bidzalika fala yukhlifallahu 'ahdahu bihi la am bal taquluna 'alallahi ma la taqulu 'ala Allahi ma la taquluna taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Wa qalu, mereka orang Yahudi ketika mereka diperingatkan tentang neraka, jadi Nabi mereka memperingatkan mereka tentang neraka, hati-hati dengan neraka. Mereka berkilah gini nih, lan tamassana naru illa ya ma'duna. Neraka, api neraka enggak bakal menjilati kita kecuali beberapa hari tok. Ini kan kepedean ini. Ya, insyaallah. Apalagi sebentar doang, kata mereka. Kurang ajar, nantang ini. Oke, hati-hati tuh artis yang nantang ke neraka. Apa ngomongnya? Enggak apa-apa, saya enggak, Anda enggak dengar, Anda enggak mau dengar videonya, cuman baca beritanya. Gimana ya? Enggak apa-apa ke neraka, yang penting ketemu teman-teman saya para artis gitu. Gitu. Ngomongnya gitu kan? Gitu gimana? Enggak apa-apa ke neraka. Hah? Hah? Kok Anda yang tahu? Gak apa-apa ke neraka, yang penting saya bisa ketemu dengan teman-teman saya para artis. Ini kan nantang. Bahkan dikhawatirkan ini takutnya bisa kufur gara-gara ini gitu, karena ini sama dengan nantang Allah gitu loh, nantang Allah. Dan ini perbuatan orang Yahudi juga. Lantama sanannar wilayah ma'dudat ila ma'ayyam ma'dudah di surat Al-Imran ila ayyam ma'dudat. qalilah 40 yawman muddata ibadati abaihim al-ijla. Itu kan bapak-bapak mereka dulu, mereka pernah menyembah anak lembu, patung anak lembu selama 40 hari. Paling segitu doang kita masuk neraka. 40 hari bro masuk neraka. Kalau bahasa dokter Tirta, 40 hari bro. 40 hari masuk neraka. Satu harinya aja berapa hari dunia? Ini 40 hari. Tsumma tazul, habis itu udah selesai. Kepedian mereka. Qul, katakanlah kepada mereka yang Muhammad. Attakhadhtum 'indallahi 'ahda? Kalian udah punya janji sama Allah. Emang Allah sudah menjanjikan kepada kalian 40 hari doang. Jadi hudhifat minhu hamzatul wasl istighna'an bi hamzatil istifham. Aslinya attakhadhtum 'indallahi 'ahda. Ya gitu. Jadi kadang-kadang hamzatul istifham itu dihapus dalam kalimat. Misalnya antum nanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, adkhul, adkhul. Aslinya apa? Adkhul, boleh saya masuk? Gitu. Ya, kayak misalnya dia bilang, Alwi kan kayak gini-gini, misalnya. Alwi, tanam, tanam, gitu. Alwi jawab. Enggak ada bibitnya, Ustaz. Hanya selan apa punya murid kayak gitu. Ananya tidur dia jawab tanam, bibit. Oke, attakhadtum 'indallahi 'ahda mitsaqan minhu bidzalik falan yukhlifallahu 'ahdah. Apakah Allah sudah menjanjikan kalian untuk masukin kalian ke neraka sebentar saja sehingga Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya itu? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Melainkan kalian aja yang sok tahu berbicara tentang Allah Ta'ala yang tidak kalian ketahui. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala mufassir rahimahullah, bala tamassukum wa tukhalladuna fiha man kasaba sayyi'atan syirkan wa ahatat bihi khati'atuh bil ifradi wal jam'i ay istaulat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janib bi an mata musyrikan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ru'ya fihi makna man. Bala. Jadi sih sebagai kilahan untuk mereka. Tidak seperti yang mereka fikirkan, tamassukum wa tukhalladuna fiha. Ya, neraka akan menyentuh kalian dan kalian akan diabadikan di sana. Man kasaba sayyi'atan atau syirkan. Ya, di sini sayyi'ah, di sini syirk. Ya, kenapa begitu? Karena nanti akan abadi di neraka, sementara sayyi'ah pada umumnya tidak. Ya. Jadi ini dalil buat Khawarij, tapi Khawarij telah dalam memahami sayyi'ah di sini. Maksudnya sayyi'ah di sini ada syirik, kufur. Wa hatat bihi khati'atuh. Jadi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu telah menghancurkan dia, memberangus semuanya. Istaulat 'alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janibin bi'an mata musyrika. Jadi kalau misalnya seseorang mati dalam keadaan syirik besar, maka hancur semua amalan dia. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini jelas insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukup untuk tafsir jalan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.